Orang jahil gak akan tahu itu. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Tapi tidak cukup sampai di sana. Beliau melanjutkan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bi amilan. Dan kamu dengan ilmu-mu takkan menjadi orang yang jamil sebelum kamu beramal dengan ilmumu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang jamil. Jamil itu kalau bahasa kitanya, kalau laki-laki kasek, kalau wanita gelis. Jamil, hadza rajulun jamilun. Ini adalah laki-laki yang kasek. Hadhihi mar'atun jamilatun, itu ya. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang jamil sebelum kamu beramal. Apa hubungannya kakasepan dan kagelisan dengan ilmu? Oh, kalau begitu untuk menjadi kasep atau gelis harus mengamalkan ilmu. Tapi sudah berilmu beramal, anger we goreng patut. Bukan itu yang dimaksud jamil. Di dalam Al-Quran, setiap kali ada kata-kata jamil yang berarti indah, selalu menjelaskan tentang perilaku, akhlak, karakter atau amal. Dan tidak pernah kata-kata jamil digunakan dalam Al-Quran untuk menerangkan tentang keindahan fisik seseorang. Contoh umpamanya, wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang jamil. Meninggalkan mereka dengan cara yang jamil, cara yang indah, yang baik, yang sesuai dengan syariat, itu indah. Atau tasbir sabran jamila, bersabarlah kamu dengan sabar yang jamil juga. Sabar juga disifati dengan sifat jamil. Walhasil semua kata-kata jamil dalam Al-Quran itu digunakan untuk menjelaskan tentang keindahan perilaku, akhlak, karakter, amal dan seterusnya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan jamil dalam Al-Quran itu adalah keindahan perilaku, keindahan akhlak yang bisa diwujudkan dengan cara memanifestasikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga semua tingkah lakunya kelihatan indah. Semua ucapannya terdengar indah. Semua wejangan nasihatnya terkesan indah. Semuanya serba indah. Orang seperti itu yang kemudian disebut jamil. Makanya Abu Darda menyatakan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu dengan ilmumu tidak akan menjadi orang yang indah perilakunya. Tidak akan menjadi orang yang indah akhlak, karakter, amalnya sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu itu. Karena amal seorang akan terhiasi, karakter seseorang akan terhiasi dengan amal-amal yang terpuji, amal-amal yang baik, yang bagus dan benar. Dan semua amal baik, amal bagus, amal yang benar, yang terpuji itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sumber ilmu. Baru kalian akan menjadi seorang yang jamil apabila kalian mengamalkan ilmu-ilmu kalian. Dari sini jelaslah bahwa mengamalkan ilmu merupakan sesuatu kemestian yang tidak mungkin dipisahkan dari ilmu. Amal tanpa ilmu adalah suatu bencana bagi orang yang memilikinya. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, idal ilmu lam tu'ma lam ta'mal bihi kana hujjatan alaika. Apabila ilmu tidak engkau amalkan, maka ilmu itu akan menjadi dakwaan bagimu, akan mendakwamu. Oleh karena itu, apabila seseorang yang berilmu kemudian dia mampu mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, pantas orang seperti itu menjadi idola. Idola pengertian apa ya? Pengertian makna saja, bukan bahasa. Karena yang saya tahu idola itu berkata, berasal dari kata idol yang berarti berhala, ya, diberhalakan. Idola yang dimaksud suri tauladan, panutan. Pantas menjadi panutan, suri tauladan, orang yang berilmu dan beramal, sehingga kita boleh hasad kepada orang seperti itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Rasulullah SAW menyatakan, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halkatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua kelompok manusia. Pertama, kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia habiskan harta itu di jalan al-haq, di jalan kebenaran, dipakai untuk membela yang benar. Dan itu kelompok pertama yang kita boleh hasad kepadanya. Kedua, seseorang yang oleh Allah diberi hikmah, diberi ilmu, lalu dia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya. Dua kelompok ini yang kita boleh hasad kepada orang yang berharta, menghabiskan hartanya di jalan kebenaran, dan kepada orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya. Tapi yang dimaksud dengan hasad di sini adalah bukan hiqad, tapi ghibbah. Dalam bahasa Selacau ada yang pas, yaitu kabita. Tertarik. Tergoda. Teriming-iming. Tidak boleh kabita. Kecuali kepada dua kelompok ini. Bedanya antara ghibbah dengan hiqad. Kalau hiqad, hasad, dengki kalau bahasa kita ini. Melihat seseorang kaya, kita dengki. Nah, kita ingin seperti itu dan berharap kekayaan dia musnah. Dengan kekayaan yang masih melekat pada dirinya, kita ini panas. Kita kecewa, kita sedih, kita marah. Kemudian begitu kekayaannya musnah, habis terbakar atau dirampok, kita serak. Puas ya. Gitu. Kan begitu, ya dengki namanya. Sedangkan ghibbah adalah kabita. Kita ingin seperti itu tanpa berharap orang itu terjerumus, tanpa berharap kekayaan orang itu habis, tanpa ada rasa panas senang aja dia kaya, ya syukurlah dia saudara kita, kita juga ikut senang. Tapi kita ingin seperti itu tanpa ada perasaan panas, tanpa ada keinginan mudah-mudahan hartanya habis, baik gempa ataupun kebakar, dirampok, dicuri, dan di yang lain, tanpa ada perasaan. Itu ghibbah. Yang bahasa Selacaunya tadi apa? Kabita. Teriming-iming. Jadi kita tidak boleh merasa kabita kecuali kepada dua orang itu. Orang yang kaya raya diberi harta dan dihabiskan hartanya di jalan Allah untuk membela kebenaran, dan orang yang diberi ilmu kemudian dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan hasad. Oh, pantas orang berilmu dan beramal itu pantas dihasadi seperti itu, atau diingini seperti itu, karena ternyata menurut keterangan-keterangan yang sudah kita jelaskan tadi, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya merupakan sebaik-baik orang. Kata Abu Darda tadi, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan menjadi orang yang jamil sebelum kamu beramal dengan ilmu tersebut. Inilah cara keempat untuk memelihara ilmu, menjaga ilmu, yang bisa dan harus kita lakukan. Coba saya ingin menguji ketakwaan ikhwan. Apa saja empat cara untuk memelihara ilmu? Pertama, menghafal. Kedua, menuliskan. Ketiga, mengajarkan. Dan keempat, mengamalkan. Ini bekal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilm. Pertamanya apa sih? Takwa. Kedua, bulat dan istimrar. Istimrar itu artinya terus menerus. Dan yang ketiga adalah al-hifz. Terakhir, poin keempat yang memang oleh Syaikhul Utsaimin dijelaskan di dalam bukunya Kitabul Ilm ini, hanya empat cara al-asbab al-mu'inah ala talabil ilm. Keempat adalah mulazamatul ulama. Ini bermulazamah dengan ulama. Mulazamah itu artinya berkawan erat atau belajar secara kontinu, secara terus-menerus kepada ulama. Tidak belajar secara autodidak. Autodidak teh belajar sendiri. Atau belajar tanpa mulazamah. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Syaikhul Utsaimin, يجب على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل ثم بأهل العلم ويستعين بما كتبوا في كتبهم لأن الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من جلس إلى عالم يبين له ويشرح له وينير له الطريق وأنا لا أقول إنه لا يدرك العلم إلا بالتلقي من المشايخ فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكبابا تاما ليلا ونهارا ورزق الفهم فإنه قد يخطي كثيرا ولهذا يقال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقي في الحقيقة واجب bagi setiap pencari ilmu. Pertama, untuk beristianah kepada Allah. Apa isti'anah teh? Minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di sini Syaikhul Utsaimin summa memakai summa di bawah. Isti'anah minta tolong kepada Allah dan kepada ulama, tidak, tapi summa. Kemudian minta tolong juga kepada para ahli ilmu, kepada para ulama. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim, melalui kitab-kitab yang telah mereka tulis. Karena apa? Karena hanya sekedar membaca dan menelaah autodidak tadi, ini banyak resikonya. Pertama, membutuhkan waktu yang panjang. Karena kita enggak tahu dulu apa dulu masalah yang harus kita pelajari, kan kita enggak tahu kalau tanpa pembimbing. Terus bagaimana metode cara yang paling efektif, paling cepat, efisien, dan mudah dipahami dalam memahami materi anu, akidah umpamanya. Kita enggak tahu kalau kita memilih sendiri. Bahkan seringkali kita terjerumus kepada bacaan-bacaan yang salah, yang menurut kita ini bagus dibaca, padahal menyesatkan. Berbeda dengan orang yang duduk di hadapan seorang yang berilmu. Orang yang berilmu tersebut menjelaskan, menerangkan kepada orang itu. Bila ada yang sama, bisa ditanyakan langsung. Dan orang yang berilmu itu sudah memahami metode mengajarkan. Juga sudah mempunyai silabus yang baku bila mengajarkan ilmu yang akan diberikannya. Ini kata Syekh Utsaimin tidaklah berarti bahwa ilmu tidak akan teraih kecuali dengan cara talaqqi secara langsung, belajar secara langsung. Tidak begitu. Kadang-kadang memang ada orang yang pandai dengan autodidak. Tapi umumnya apabila seseorang tekun belajar sendiri siang dan malam, memang dia diberikan ilmu, tapi seringkali dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih banyak. Oleh karena itu ada satu kaidah, kaidah ini ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin dengan lafaz yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa, yang juga dikutip oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Ilyatul Talibul Ilm. Insyaallah nanti akan dikajinya, tapi bukan daurah ini, nanti ditakhasus barangkali. Dikatakan man kana daliluhu kitabahu, siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Kalau Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan man kana ustazuhu kitabahu faqata'uhu aktsaru min shawabi, siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, dia berguru ke kitab langsung dia baca, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Saya pernah tanyakan maksud dari perkataan ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Asari ketika dia kesini, ke Indonesia maksudnya, di Kegolan waktu itu. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan mangkana ustazu kitabu fakhatau aktsar min shawabi? Kata dia, ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada beberapa maksud. Pertama yang dimaksud kitab di sanalah mahfufat. Itu maksud betul. Manuskrip. Manuskrip itu tulisan asli para ulama. Dengan tangan mereka, baik di kertas, di kulit, di apa aja. Manuskrip. Yang tulisan ulama itu rata-rata jelek. Gak kebaca sama orang bodoh. Tapi kalau tulisan Arab, sejelek-jelek tulisan Arab, asal dikenal jenis khatnya, itu pasti masih bisa dibaca. Beda dengan huruf Latin. So, sejelek apapun, asal khatnya dikenal aja, itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Asal dikenal khatnya, ini khat setiap abad, abad sekian, abad sekian, berbeda-beda ini. Nah, gak semua orang bisa membaca manuskrip seperti itu, baik karena perbedaan khat ataupun karena sudah jelek tadi tulisan dan seterusnya. Makanya orang yang membaca itu tanpa pembimbing, tanpa mursyid, tanpa guru yang membimbingnya, bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal sekali. Fatal, benar-benar fatal. Yang pertama yang dimaksud kita disanalah manuskrip makhtutat tadi. Kedua, ini juga berlaku bagi orang yang paham secara sempurna bahasa Arab, tetapi tidak paham tentang ulum syar'iyah. Kemudian dia membaca kitab-kitab tentang tafsir, akidah, hadis, fiqih, usul fiqih yang menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata majaz, kata-kata yang mujmal, yang masih umum, yang belum muqayyad. Lalu dia pahami sendiri, sehingga salah. Dan ini kesalahan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang biasa, tapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kesalahan sahabat terkoreksi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ikhwan akhwat pernah mendengar ketika ayat apa, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum apa, al-khaytul aswad min al-khaytul abyad min al-fajr. Ini ayat, jangan salah. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Berupa saja. Ini tentang saum kan, tentang saum. Jadi batas waktu akhir saum itu ketika setelah jelas antara benang hitam dan benang putih. Seperti itu. Kalau ada sahabat yang betul-betul melaksanakan itu, dia ambil benang hitam, dia ambil benang putih, kemudian disandingkan. Nah, disandingkan lagi kayak tadi. Disandingkan. Selama belum jelas mana yang hitam, mana yang putih, dia makan terus. Kalau cuaca saat itu tidak seperti sekarang, ada lampu segala macam gelap. Diceritakanlah hal ini kepada Rasulullah SAW, itu salah, kata Rasulullah. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah wajah, bukan itu. Ini salah satu contoh kesalahan. Paham, sahabat itu paham bahasa Arab. Orang Arab memang paham. Tapi itu memakai kata-kata majas, salah dalam memahami. Atau yang mujmal, yang perlu ditaksis, yang perlu ada pengkhususan, para sahabat juga banyak salah. Sering saya kemukakan contoh-contoh kesalahan para sahabat dalam memahami ayat, tetapi langsung terkoreksi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada orang-orang yang paham benar bahasa Arab. Bayangkan kalau yang membaca itu orang yang bahasa Arabnya setengah-setengah atau seperempat-seperempat, yang samar-samar. Bacanya aja belum tentu benar. Setelah bacanya belum tentu benar, menerjemahkannya juga belum tentu benar, memahaminya belum tentu benar. Ini dia yang ditimbulkan oleh orang-orang yang autodidak. Makanya dikatakan dalam kaidah tadi, man kana ustadzuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min shawabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ini menunjukkan haramnya autodidak. Walaupun ini tadi tidak mutlak, seperti yang dikemukakan tadi tidak mutlak. Makanya kalau kita lihat biografi, biografi para ulama, selain masa kelahirannya, kehidupannya, kita juga akan mengenal guru-guru mereka siapa. Ribuan, murid-murid mereka siapa. Ribuan juga, dan muridnya juga biasanya jadi ulama. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya banyak murid. Di antara muridnya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir, Imam Az-Zahabi, itu semua ulama-ulama. Dan yang mereka pelajari bukan hanya ulum syariah, tapi juga bahasa Arab. Syekh Al-Utsaimin belajar umpamanya kepada Syekh bin Baz tentang Matan Al-Ajurumiyah. Matan Al-Ajurumiyah itu apa? Nahwu, bahasa Arab. Kita juga di sini belajar. Kok orang Arab belajar bahasa Arab, belajar nahwu? Tidak aneh memang, seperti kita kan ada pelajaran bahasa Indonesia ya, di setiap kelas, sampai di perguruan tinggi. Walaupun sehari-hari berbahasa Indonesia, tapi tetap bahasa Indonesia nilainya D. Banyak yang tidak lulus juga. Nah itu. Kata Syekh Al-Utsaimin selanjutnya, walakin at-tariqatul mutlah. Ayatalaqal ilmu alal masyaikh. Wa ana ansahu talibal ilma aydan alla yatalaqaf min kulli syaikhin fi fannin wahidin mithla ayyata'allama fiqha min akthar min syaikhin. Lianna al-ulama'a yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim min al-kitab wa sunnah. Wa yakhtalifuna fi arayihim aydan. فَأَنْتَ تَجْعَلُ لَكَ عَالِمًا تَتَلَقَى إِلْمَهُ فِي الْفِقْهِ أَوِ الْبَلَغَهُ وَهَكَذَا أَيَتَتَلَقَى الْإِلْمَ فِي فَنٍ وَاحِدٍ مِنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ وَإِذَا كَانَ الشَّيْخُ إِنَّهُ أَكْثَرْ مِنْ فَنٍ فَتَلْتَزِمُ مَعَهُ لِأَنَّكَ إِذَا تَلَقَيْتَ إِلْمَ الْفِقْهِ مَثَلًا مِنْ هَذَا وَهَذَا واختلفوا في رأيهم فماذا يكون. Tapi cara yang terbaik mempelajari beberapa ilmu dari beberapa masyayikh, tapi saya nasihatkan jangan mempelajari satu jenis ilmu dari beberapa masyayikh. Seperti umpama belajar fikih, tidak dari satu guru, tapi dari beberapa guru. Ini akan membingungkan. Karena para ulama berbeda dalam cara istidlal dari kitab dan sunnah. Berbeda masalah fikih, masalah yang mukhtalaf. Menurut ini begini, menurut itu begitu, dan seterusnya. Sehingga bingung yang terjadi. Kecuali dalam masalah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya, seperti masalah akidah, masalah tauhid, silakan dari beberapa guru. Masalah manhaj, silakan dari beberapa guru. Tentang masalah fikih ini kita sudah pengalaman berkali-kali. Di dalam pengajian-pengajian kita di Nurul Jannah atau di sini, kita sering merujuk kepada penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya. Begini, begini, begini. Hatta walaupun kita membahas kitab apa, Tauhidul Ahkam, setiap ada pendapat yang berbeda dengan Syekh Al-Albani, selalu kita kemukakan pendapat dari Syekh Al-Albani. Sehingga salat kita, ikhwan dan akhwat, rata-rata seperti itu. Seperti yang kita dapat dalam kitab-kitab Syekh Al-Albani. Sampai ketika Ramadan kemarin, Syekh Shalal Wadan dan Muhammad Dahri bermimpi. Dia bilang, ya Abu Haidar, ana ra'aitu fil manam anna Syekh Al-Albani ja'a Masjid Umar al-Khattab wa ma'ahu kitab mukhtasar sifat salat Nabi wa yu'allimu hadzal kitab lana jami'an. Saya tadi malam bermimpi Syekh Al-Albani datang ke Masjid Umar bin Khattab membawa buku mukhtasar ke sifat salat Nabi lalu diajarkan kepada kita semua di sini. Makanya pantas salatnya seperti salat sifat salat Nabi Sunan Syekh Al-Albani. Datang Syekh Shalal Wadan atau ulama-ulama saya dari Saudi menjelaskan fikih. Hancur berdengar. Artinya apa? Berbeda semua. Nah, setiap kali kita juga mengikuti daurah para doa yang datang masyayikh dari Saudi membahas masalah fikih, ya selalu benturan. Nah, kita sudah paham memang masalah fikih masalah yang mukhtalaf bainal ulama, bainal masyayikh. Oleh karena itu, jangan dijadikan sebagai sumber munculnya hiqad, sumber munculnya hasad. Nanti insya Allah setelah ini kita akan membahas apa, membahas beberapa hal akhta yajibul hadru minha, beberapa kesalahan yang wajib dijauh. Ini beberapa bekal yang harus dimiliki oleh talibul ilm. Nanti ada beberapa kesalahan berupa sifat karakter akhlak yang wajib dijauhi oleh setiap pencari ilmu. Itu harus. Dan nanti akan ada penjelasan tentang hasad. Oleh karena itulah maka disarankan untuk belajar ke beberapa masyayikh dalam satu cabangnya. Satu cabang ilmu dari syiah. Cabang ilmu lain boleh dari syiah yang lain lagi. Diusahakan dalam masalah fikih tidak belajar kepada beberapa masyayikh. Kecuali apabila kita sudah memiliki dasar-dasar ulum syariah yang lain. Sekedar muqarana atau perbandingan. Walaupun dalam masalah fikih, maka ini tidak menjadi masalah. Itulah empat bekal ya, yang harus dimiliki oleh pencari ilmu. Pertama, takwa. Kedua, ulat dan kontinu. Ketiga, hifad, memelihara. Dengan berapa cara tuh? Empat. Pertama, hafal. Kedua, menulis. Tiga, mengajar. Keempat, mengamalkan. Terus yang terakhir, yang keempat apa? Mulazam dengan ulama. Nah, sayang di kita nggak ada ulama. Paling mulazamahnya dengan ustaz. Seperti itu. Tapi lumayan daripada tidak. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tadi sudah dijanjikan sore ini atau malam ini kita akan membahas adabu talibil ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu. Kata Syekh Al-Utsaimin, talibul ilm labudda lahu min at-ta'addub bi adabin nadhkur minha. Seorang penuntut ilmu harus memperhatikan beberapa adab. Di antaranya pertama, ikhlasun niyati lillah, ikhlas dalam menetapkan niat karena Allah. Makna ikhlas adalah bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallah wad-daral akhirah li'annallaha hassa 'alaihi wa raghaba fi. Ikhlas dalam menetapkan niat itu artinya memaksudkan, menunjukkan niat upaya mencari ilmunya untuk memperoleh wajah Allah dan kebahagiaan di akhirat. Jadi niat yang ikhlas itu artinya menunjukkan pekerjaan tersebut untuk mencari keridhaan Allah. Karena Allah menekankan terhadap hal itu. Dalam surah Muhammad 19 dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Kemudian ya, ayat ini menyatakan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang patut disembah yang sebenarnya kecuali Allah, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ayat ini berisi perintah untuk mencari ilmu, fa'lam. Dan ternyata yang pertama kali harus diketahui itu tidak ada yang patut disembah, yang patut diibadati kecuali Allah. Maksudnya semua jenis ibadah hanya dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ini ikhlas. Oleh karena itu maka wajib menetapkan niat yang ikhlas dengan cara seseorang meniatkan ketika mencari ilmunya untuk memperoleh wajah Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang menetapkan niat untuk mencari syahadah, ijazah dalam mencari ilmu, agar dengan syahadah atau dengan ijazah itu dia memperoleh jabatan atau gaji, maka orang ini terkena ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, kata Al-Hakim hadis ini sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajh Allah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfa jannah yawm al-qiyamah, yakni rihaha. Siapa orang yang mempelajari satu ilmu, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, ilmunya diridhai. Contohnya ilmu syar'i. Dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih harta dunia, maka dia tidak akan memperoleh baunya surga. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang meniatkan niat lain selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, bagaimana apabila ada orang yang berkata, saya ingin memperoleh ijazah, bukan untuk memperoleh dunia dengan ijazah itu, tapi untuk memperoleh manfaat lain dengan ijazah itu. Umpamanya karena ada nizam, ada aturan di negara yang tertentu bahwa seseorang boleh mengajar, boleh berdakwah kalau punya ijazah. Atau untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya tanpa ijazah kan enggak bisa. Seseorang sudah memperoleh ijazah sarjana, dia mau melanjutkan ke master. Nah, tanpa ijazah sarjana enggak bisa kan? Maka orang yang meniatkan seperti itu, kata Syaikhul Zaimin, idza kanat niyatul insan naila syahada min ajli naf'il khalqi ta'liman aw idaratan aw nahwaha fa hadhihi niyatun salimah la tadurruhu syai'a li'annaha niyatu haqqin. Kalau seseorang meniatkan memperoleh ijazah itu agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain berupa mengajar atau idara atau yang lainnya, maka itu niat yang bagus, yang tidak apa-apa, itu niat yang benar, boleh. Inilah adab yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari ilmu dalam mencari ilmunya, yaitu meniatkan ikhlas karena Allah. Kedua, raful jahli an nafsihi wa an ghairi. Adab yang kedua, si penuntut ilmu harus memaksudkan, meniatkan agar dengan ilmu yang dicarinya bisa terhilangkanlah kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi ilmu itu ditujukan untuk menghapuskan kebodohan, baik dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Karena setiap manusia pada dasarnya bodoh, bahkan disifati dengan zaluman jahula, ya zalim, ya bodoh. Ketika lahir dia tidak tahu apa-apa, bodoh. Al-Quran menyatakan An-Nahl 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan bodoh. Oleh karena itulah, maka salah satu fungsi ilmu adalah menghilangkan kebodohan itu. Bahkan dengan kebodohan, dengan hilangnya kebodohan dari dirinya, akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab sesuatu yang menyebabkan kita tidak takut kepada Allah itu kebodohan. Kebodohan menyebabkan kita berani kepada hal yang sebenarnya harus ditakuti. Kenapa kita umpamanya tidak berani memasukkan tangan kita ke stop kontak? Karena kita tahu di sana ada apa? Setrum. Gak berani, takut kita. Coba akhwat,